Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita, kitab Bulughul Maram, dan kita masuk ke bab yang nomor 3, bab pembagian zakat. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, qasam atau pembagian zakat. Hadis yang pertama nomor 519 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqatu liganiyyin illa li khamsah, li 'amilin 'alayha aw rajulin ishtaraha bimalih aw gharim aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusuddiqa alaihi minha faahda minha ligani. Zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali 5 orang. Yang pertama, pengurus zakat, nanti kita akan rincikan. Yang kedua, orang yang membeli barang zakat dengan hartanya. Yang ketiga, orang yang terlilit hutang. Yang keempat, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kelima, orang miskin yang diberi zakat lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Al-Hakim, dan tentu tidak tapi hadis ini dianggap ada illatnya, atau ada sebagian ulama menilainya perlu penelusuran. Tapi hadis ini secara umum disahihkan oleh para ulama hadis. Imam Ahmad meriwayatkan di nomor 56, dan ini lafadznya Abu Daud. Abu Daud riwayatkan di nomor 119, Ibnu Majah 590, Al-Hakim 407-408. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran penting kepada kita dalam bab zakat. Kalau orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat kecuali 5. Kenapa? Karena orang kaya memang mereka yang mengeluarkan zakat. Tapi ada 5 keadaan dikecualikan. Yang pertama, amil zakat itu sendiri. Kita sudah tahu ada 8 golongan penerima zakat. Fakir, miskin, orang terlilit utang, mu'allaf, pembebasan budak, jihad di jalan Allah. Gitu kan? Ini semua orang-orang penerima zakat, termasuk amil zakat di dalamnya. Orang terlilit utang juga di dalamnya. Maka amil zakat masuk dalam 8 golongan penerima zakat. Misal, saya membuka sebuah lembaga amil zakat. Kayak di Indonesia tentu di pemerintah kita ada peraturan, boleh orang membuka lembaga amil zakat. Sebagaimana kita tahu banyak sekali sekarang, ada macam-macam namanya, mengumpulkan zakat dari masyarakat. Maka amil zakat ini boleh, walaupun dia orang kaya, memotong dari zakat tersebut untuk memberikan gaji kepada pegawainya. Ada pendapat sebagian ulama maksimal 1/8. Karena kan 8 golongan penerima zakat, sisanya dia harus alokasikan kepada golongan yang lainnya. Tetapi yang jelas di sini amil zakat boleh. Misal di dalam lembaga amil zakat itu, pendiri amil zakat itu atau lembaga zakat itu dia sebagai direktur misalnya. Ditentukanlah gaji untuk semua staf termasuk direkturnya dari uang yang 1/8. Maka dia seperti menerima gaji dari situ, dari yayasan itu. Sementara dia orang kaya, maka terbuka pintu karena dia amil zakat. Karena dia amil zakatnya. Yang kedua, boleh orang kaya adalah orang yang membeli barang zakat dengan hartanya. Jadi misal ada hewan zakat. Kan kalau peternakan, zakatnya juga dari hewan itu. Misal unta dari unta, sapi dari sapi, kambing dari kambing kan. Makanya di zaman Nabi SAW dan di zaman Khulafaur Rasyidin ada namanya peternakan hewan zakat. Kan gitu, hewan sadaqah. Maka di sini teman-teman sekalian, kalau ada orang kaya datang, lalu dia lihat hewan-hewan zakat ini gemuk-gemuk, bagus nih, dia mau beli, gitu kan? Dia mau beli, dijadiin duit, Nanti duit itu dibagikan kepada orang miskin, terserah pemerintah. Karena yang penting kan pemilik zakat sudah mengeluarkan dalam bentuk hewan, kan gitu. Sekarang sudah dipegang oleh lembaga zakat. Maka lembaga zakat boleh mengalokasikannya dalam bentuk hewan itu atau mengalokasikan dalam bentuk dana. Karena yang penting sekarang pemilik zakat sudah mengeluarkan dalam bentuk hewannya, kan gitu. Maka pemerintah bebas mengelolanya. Di sini kalau dia beli, tadinya itu uang zakat, tadinya itu adalah zakat peternakan, tapi karena dia kaya dia beli, lalu dia potong, dia makan daging itu. Berarti kan dia makan dari zakat, walaupun dia membelinya, tapi ini pintu di mana terbuka dia boleh itu. Jelas ini? Senyap, betul. Allahu a'lam. Faham ya? Allah jadi saksi. Yang ketiga, orang terlilit utang, tadinya miliarder, ternyata bangkrut, disita semua asetnya, sekarang terlilit utang. Dia ternyata sepupu antum, saudara antum, paman antum, antum orang kaya, antum ada zakat. Boleh gak zakat saya kasih dia, padahal dia tadinya lebih kaya dari saya? Boleh, gak ada masalah, karena dia terlilit utang sekarang. Makanya salah satu penerima dari 8 golongan menerima zakat adalah orang yang terlilit utang, walaupun tadinya orang kaya raya. Berarti dia boleh di sini menerima, tadinya dia orang kaya, asetnya masih banyak. Yang keempat, orang yang berperang di jalan Allah. Dia orang kaya raya, kemudian dia pergi berperang. Zakat boleh dikeluarkan untuk jihad. Ternyata pemerintah dari zakat mal yang terkumpul, itu dibelikan senjata. Pesawat tempur, tank, senjata, tembak, dan seterusnya. Kemudian ada orang kaya ikut jihad, dia pakai fasilitas itu. Boleh, karena dalam jihad. Dan orang miskin, yang terakhir yang kelima, orang miskin yang diberi zakat lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya. Misal ada satu orang miskin, dia terima zakat, si A miskin, dia terima zakat dari si B. Si A ini punya keluarga-keluarga orang kaya. Lebaran datang ke rumahnya, dia pegang uang zakat ini, orang miskin si A. Dia belilah beras buat lontong, buat apa kalau kita lebaran ya. Datang kerabat-kerabatnya orang kaya, makan di rumah orang miskin itu. Dia hidup dari uang zakat. Tadinya enggak boleh nih dia makan, kalau umum. Tapi sekarang kena orang miskin ini yang kasih ke dia, dari hasil dia, maka enggak ada masalah. Jelas ya? Alhamdulillah. Allahu a'lam. Ini kayaknya belum makan siang. Lemes betul ya. Hadis 520 dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, bahwasanya dia orang, dua orang laki-laki menceritakan kepada, bahwasanya dua orang laki-laki telah menceritakan kepadanya, annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi min as-sadaqah faqallaba fihim al-basar fara'ahuma jaldaini faqala in syi'tuma a'taytukuma wala hadza fiha lighani wala liqawiyyin muktasib. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dikuatkan oleh beliau, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di nomor 224, Abu Dawud 118, An-Nasa'i di nomor 99. Bahwasanya keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Ada dua orang datang kepada Nabi SAW untuk meminta jatah zakat kepada beliau. Maka beliau membolak-balikan pandangan pada mereka berdua, memastikan. Dan beliau memandang mereka berfisik kuat. Maka beliau bersabda, jika kalian berdua mau, aku akan memberi kalian. Tapi ingat, tidak ada jatah bagi orang kaya dan orang kuat yang mampu berusaha. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sama. Hukum zakat tidak boleh bagi orang kaya tentunya, dan hanya bagi golongan yang sudah ditentukan dan sudah kita jelaskan tadi di hadis yang sebelumnya 519, orang kaya hanya boleh kalau dalam 5 keadaan. Kemudian dimaksud juga di sini orang kuat yang mampu berusaha, kata sebagian ulama hadis adalah orang yang memiliki pekerjaan. Dasarnya dia orang memiliki kekerjaan. Jadi bukan dimaksud orang yang masih kekar badannya kemudian dia minta zakat. Memang dia dasarnya orang miskin. Ada orang subhanallah, walaupun dia tidak olahraga, fitrahnya begitu. Badannya berotot. Kelihatannya kuat. orang ini. Tapi memang dia miskin, dia sudah berusaha melamar sana sini, enggak bisa dapat pekerjaan. Maka ini tidak masuk dalam larangan hadis. Jadi maksud di sini adalah orang yang masih kuat, orang yang di sini mampu berusaha, artinya orang yang punya usaha, orang yang punya pendapatan. Kalau kita sekarang punya pekerjaan, maka itu tentu dipelajari dulu, tidak boleh langsung diberikan zakat. Satu-satunya pintu orang yang punya pekerjaan dikasih zakat kalau dia masuk dalam kategori miskin. Dan miskin artinya punya pendapatan tapi kurang. Banyak kan orang begitu, kumpul-kumpulin air, bekas air gelas mineral, ada mungkin orang pekerjaannya apalah ya, yang gajinya sangat kecil sekali. Kemarin ada orang yang ngomong dengan salah satu kerabat saya kaget gitu, dia bilang gaji dia sekitar 600 ribu. Saya gak ngerti, di zaman sekarang 600 ribu bisa hidup, bagaimana itu kalau dia sama istri, sama anaknya. Tapi subhanallah ada orang begitu, dia bekerja. Nah sekarang dengan 600 ribu ini, satu bulan, kalau dia harus bayar kontrakan, dia harus bayar listrik, dia harus beli beras, dia harus segala macam. Belum sekolah anaknya, belum kalau sakit. Berarti orang ini ada, tapi gak mampu, gak cukup. Nah ini berarti terbuka pintu zakat bagi dia. Hadis 520. Dari Qabisa bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalath. Rajulun tahammala hamalah, fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha, thumma yumsik, wa rajulun asabathu ja'iha, ijtahat ma, wa rajulun asabathu ja'iha, ijtahat malah. فحلت له المسألة حتى يصيب بقياما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قياما من عيش فما سوهن من المسألة يا قبيص سحت يأكلها سحتا. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Dan ini jawaban mutlak bagi pengemis yang sengaja suka mengemis sementara dia mampu bekerja. Hukumnya haram. Tidak halal artinya haram. Ada orang begitu subhanallah, masuk rumah kerabatnya, ini bagus ya, ambil. Ini bagus ya, ambil. Minta-minta. Mengemis. Padahal dia mampu beli. Ya, kadang-kadang hal yang sepele. Tapi subhanallah, main ambil. Ada orang pulang, masya Allah, berisi semua tasnya. Gelasnya orang diambil, sendok diambil, segala macam rumah kerabatnya. Yang penting gratis bagi dia. Tidak halal ini, tidak boleh. Tidak boleh minta-minta. Kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Yang pertama, orang yang menanggung tanggungan hutang orang lain. Maka dia boleh meminta-minta sampai mampu membayarnya. Maksudnya orang yang terlilit utang ini. Orang terlilit utang, jadi dia terlilit utang harus dia bayar orang lain. Ada orang pemilik piutang yang menagih dia. Di sini boleh dia minta untuk lunasi utangnya. Kemudian setelah itu dia harus berhenti dari meminta-minta. Kalau sudah lunas utangnya atau dia sudah punya sumber tetap dari pekerjaannya atau tiba-tiba ada usahanya sedikit berkembang sehingga dia sudah bisa cicil utangnya, enggak boleh lagi dia ambil dari orang lain. Yang kedua, orang yang tertimpa bencana hingga menghabiskan seluruh hartanya, maka dia boleh meminta-minta, syaratnya sampai mendapatkan sandaran penghidupan. Ada orang longsor, banjir, gempa, kaya raya, hancur rumahnya semua, tenggelam, rusak. Mobilnya juga rusak. Mungkin ada uang ditaruh di safety box, di box tempat penyimpanan harta dia di rumah, juga hilang. Ada emas istrinya segala macam hilang, enggak ada. Maka ini orang yang seperti ini boleh minta. Kalau tidak minta gimana cara hidup? Yang ketiga, orang yang tertimpa kesengsaraan. Sehingga tiga orang berakal dari kaumnya berkata, maksudnya menjadi saksi. Teman-temannya, sahabatnya memberikan kesaksian. Sungguh si fulan telah ditimpa kesengsaraan. Maka boleh baginya untuk meminta sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Adapun yang selain dari itu, wahai Qabisa, adalah barang haram yang dimakan secara haram. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 722, Abu Daud 120 dan Ibnu Khuzaimah 64, Ibnu Hibban 86. Hadis ini mutlak teman-teman mengharamkan pengemisan. Tidak boleh mengemis, tidak boleh minta. Orang mukmin mulia, kerja. Makan dari hasil keringat antum. Bekerja teman-teman sekalian. Jangan cuma tahu minta-minta. Kalau kita diberi oleh orang, tak ada masalah, terima. Tapi kalau kita yang mengemis, enggak. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis sahih, kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis, Allah buka baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu iffah, kemuliaan, mau diberi tapi dia bekerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Itu kata kuncinya. Kita temukan subhanallah orang yang selalu mengemis, mengemis, tiap sampai tua begitu. Dari muda. Karena Allah SWT bukakan pintu kemiskinan buat dia. Menghinakan diri kenapa? Bahkan kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu dia mau tinggalkan harta buat keluarganya. Kata Nabi SAW, engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan mereka kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta sama orang dikasih atau tidak. Jadi enggak boleh teman-teman sekalian. Ya. Haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Ada judul ceramah saya harap teman-teman kunjungi dan dilihat di web resmi kami, di www.khalidbasalamah.com itu, coba lihat judulnya, katakan iya untuk sukses. Ada banyak sekali statement-statement para ulama dari kalangan salaf, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in. Bagaimana statement mereka dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dalil banyak sekali berhubungan dengan motivasi untuk kerja. Dan tidak bolehnya seorang muslim itu vakum, putus asa, ya, kemudian mengemis, minta-minta, ini semua enggak boleh. Kalau dia diberi sekali lagi bisa. Bedakan antara minta ini, menghinakan diri dengan orang minta tolong ya. Kalau ada misalnya orang tua minta tolong sama anaknya, tolong nak ambilin air ayah, ibu, itu lain tuh bentuk, enggak ada masalah, minta tolong biasa. Kita bilang sama teman, tolong pulpen kamu pinjam, itu enggak ada masalah, bukan itu yang dimaksud. Ini mengemis, mengemis, memang minta supaya kita makan dan minum dari dia. Ini tidak boleh teman-teman sekalian. Kemudian Nabi SAW mengecualikan tiga. Yang pertama orang yang menanggung utang. Jadi dia utang, orang lain tagih terus dia. Dia sekarang masalah, bisa dipenjara, bisa susah, diganggu keluarganya, gak bisa tidur. Maka dia terpaksa minta. Ikhwani, saya terlilit utang, tolong lunasi utang saya di sana misalnya. Misal, dia bilang begitu. Maka itu boleh saja, di poin itu. Tapi ingat syaratnya di sini katakan, maka dia boleh minta-minta sampai mampu membayarnya. Setelah itu, dia harus berhenti. Jadi haram. Jangan sampai dia orang teman-temannya tahu dia punya utang nih. Rupanya ada satu orang datang lunasi utangnya. Dia gak mau bilang, umpung saya ditanggung sama teman-teman saya, biarin aja deh. Kerabat saya kasih saya terus tiap bulan bantu 5 juta untuk lunasi utang. Ternyata utang ini sudah dibayar oleh seorang muhsinin misalnya atau seorang donatur. Ini gak boleh, haram hukumnya. Jadi haram yang dia makan. Yang kedua orang yang tertimpa bencana, habis seluruh hartanya, maka ini boleh. Longsor, banjir, sebagaimana kita bilang tadi. Dan yang ketiga adalah orang yang tertimpa kesengsaraan. Makna kesengsaraan adalah orang yang betul-betul tadinya misalnya dia punya uang, tapi uangnya habis, dicuri orang misalnya, sengsara dia. Gak ada lagi, dia harus mulai dari nol usahanya. Atau mungkin ada harta, tapi dia harus pakai bayar biaya rumah sakit, istrinya melahirkan, anaknya. Kemudian habis, gak ada lagi. Sekarang gak bisa keluar istri atau anak dari rumah sakit kecuali dibayar total. Maka di sini dia menyampaikan, ini terbuka pintunya. Selain ini kata Nabi SAW, barang haram yang dimakan secara haram. Gak boleh teman-teman sekalian. Ya. Hadis 522 dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Ya. Hadis ini tentu diriwayatkan Imam Muslim di nomor 753 dan riwayat 754-nya wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Artinya sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah kotoran-kotoran manusia. Riwayat lain, sesungguhnya zakat tidak halal bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Tentu hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita kalau seluruh keluarga Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib, enggak boleh terima zakat. Walaupun mereka miskin. Walaupun mereka miskin. Walaupun mereka masuk dalam kategori 8 golongan. Kalau ada orang yang mau memberi kepada mereka, sedekah secara umum. Bantuan, bukan zakat. Zakat mal enggak boleh. Karena zakat dianggap kotoran. Makanya kita pun teman-teman muliakan diri, jangan terima zakat kecuali betul-betul darurat sekali tadi. Betul-betul kita terlilit utang, kita pernah ditipu orang, sekarang kita harus mengembalikan, gitu kan. Atau keadaan-keadaan tertentu yang memang mengharuskan, kalau tidak muliakan diri. Bagi teman-teman yang masih menjadi mustahik orang yang menerima zakat, maka niatkan memohon kepada Allah agar menjadi ya, muzakki. Bagaimana kita satu waktu menjadi orang yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang menerima. Kalau hari ini kita menerima, besok tahun depan kita harus kita yang mengeluarkan zakat. Niatkan begitu. Allah SWT akan mudahkan insya Allah. Gak boleh kita terus-menerus merengek dan menerima zakat. Oh, tahun ini terima zakat 20 juta, dan tahun depan juga saya terima zakat aja nih. Gak boleh. Dia harus bisa mengubah keadaannya. Dan Allah SWT mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, inna Allah la yugayru ma biqawmin, hatta yugayru ma bi'anfusim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita bergerak teman-teman, kita berusaha, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, taharrak fa inna fi harakati baraka. Bergerak, kuras ide kita, diskusi sama orang-orang yang sudah yang lebih dewasa, lebih mampu, lebih sukses. Tanya kepada mereka, kita bergerak, itu ada berkahnya. Allah akan berikan jalan keluar, jangan vakum. Seorang muslim tidak boleh vakum, tidak ada kata putus asa. Harus terus berusaha. Dan di berusaha ini pasti akan ada hasil. Pepatah bahasa Arab yang lain berbunyi, menjadda wajad. Siapa yang berusaha, dia pasti akan dapat. Walaupun tidak maksimal, tapi ada hasil yang didapatkan. Di sini tentu Nabi SAW tidak pernah mengambil zakat dan keluarga beliau pun tidak boleh sampai hari kiamat nanti. Selama dia keturunan Nabi SAW tidak boleh menerima zakat mal. Sekali lagi, tapi kalau umumnya sedekah orang membantu, memberi hadiah, itu enggak ada masalah. Nabi SAW menerima hadiah. Nabi SAW menerima sedekah secara umum, seperti sering ada sahabat yang mensedekahkan kurma misalnya. Lalu Nabi SAW makan dan membagikan ke orang lain. Tapi kalau zakat enggak boleh sama sekali. Karena zakat dianggap kotoran oleh Nabi SAW. Dan itu juga sebenarnya bagi kita, walaupun bukan keluarga Nabi SAW secara langsung, bukan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, tetap saja kita usahakan tidak memakannya sebagaimana saya bilang tadi, kecuali darurat sekali. Hadis 523. Dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Masyaitu ana wa Uthman ibn Affana ila Nabi SAW faqulna ya Rasulullah, أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو حاشم شيء واحد. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, aku dan Uthman bin Affan pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkata, keduanya berkata, wahai Rasulullah, Anda telah memberi Bani Muttalib 1/5 dari rampasan perang Khaybar. Dan Anda tinggalkan kami, tidak memberi kepada kami. Padahal kami dengan mereka berada dalam satu kedudukan yang sama. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah satu kesatuan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 218. Ya. Dari hadis ini Nabi SAW menjelaskan kalau kerabat beliau adalah Bani Muttalib dan Bani Hashim. Keturunannya Abdul Muttalib dan keturunannya Hashim. Ya, ini yang dihitung langsung keturunan Nabi SAW atau jalur Nabi SAW. Sementara Uthman bin Affan dan Jubair bin Mut'im dari satu suku juga, Quraisy secara umum, tapi beda. Bukan dari suku Hashim dan Muttalib. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan, kalau Hashim dan Muttalib satu. Artinya kalau kalian berbeda, gitu, seperti itulah. Dan memang keluarga Nabi SAW bisa mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Ya. Untuk Nabi SAW dan keluarga beliau, mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi kalau misalnya sekarang ada jihad terjadi perang, lalu muslimin menang, semua apa yang di posisi musuh, ya, senjata, segala macam, harta, itu jadi ghanimah, diambil, dibagi. Ya. Maka harus dikeluarkan khumusnya, 1/5-nya, itu diberikan untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis 524 dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sadaqati min bani Makhzum Faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha. Faqala hatta atiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa as'alah. Fa atahu fa sa'alah. Faqala maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana as-sadaqah. Bahwasanya Nabi SAW telah mengutus seseorang dari Bani Makhzum untuk memungut zakat. Bani Makhzum salah satu bani atau suku dari Quraisy. Orang itu berkata kepada Abu Rafi', temanilah aku. Engkau akan mendapatkan bagian dariku atau darinya. Kau pasti dapat nanti bagian dari zakat itu karena kita amil zakatnya. Maka Abu Rafi' berkata, ya, tidak mau. Sampai aku datang dan bertanya dahulu kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Rafi' pun mendatangi Nabi SAW dan menanyakan kepada beliau. Maka beliau bersabda, bekas budak satu kaum itu termasuk golongan mereka. Dan sungguhnya kita, ya, di sini kita ada di situ footnote-nya menjelaskan ya. Dan sungguhnya ia maksudnya. Orang tadi, Bani Makhzum, zakat itu tidak halal bagi kita. Ya. Riwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di nomor 10. Kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan juga hadis ini di nomor 57 dan juga Ibnu Hibban menyebutkan nomor 88. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis ini, kalau ada budak yang bebas dari keterbudakan, dia sudah bebas bukan lagi budak, maka dia termasuk orang yang mustahik untuk mendapatkan zakat kalau dia amil zakat. Walaupun dia bekas budak, misalnya orang mengatakan kepada budaknya, kamu saya bebasin. Maka kan ada istilah maula, dinisbatkan kepada orang yang membebaskannya. Maka dia sama dengan orang ini. Kalau orang ini bisa terima zakat, berarti orang itu juga bisa terima zakat nantinya. Kalau dia di posisi sebagai amil zakat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, kalau siapapun yang pernah menjadi budak dari keluarga Nabi SAW atau Nabi SAW tidak boleh terima zakat. Kalau umum, kita bukan keluarga Nabi SAW, kita punya budak, lalu kita bebasin. Kemudian bebaslah dia. Kalau kita bisa terima zakat, dia juga bisa terima zakat. Tapi khusus keluarga Nabi SAW tidak boleh terima zakat. Katanya sudah dikatakan, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka di sini, Abu Rafi' adalah mantan budaknya Nabi SAW. Di sini salah satu budak Nabi SAW yang Nabi bebaskan. Maka Nabi SAW mengatakan, bekas budak satu kaum, bagian daripada mereka. Kau kan dulu budak saya, sudah saya bebasin. Saya tidak bisa terima zakat, berarti kau juga tidak bisa terima zakat. Enggak usah ikut sama orang itu. Seperti itu maknanya. Jelas ini? Allahu a'lam. Faham gak ini? Kalau belum faham bilang ya, saya ulangi. Baik, hadis terakhir di bab kita. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan baca pertanyaan sisa pekan lalu. Jadi jangan tambah dulu. Masih banyak menumpuk masalah zakat. Hadis 525 dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Radiyallahu anhu jema'in, anna Rasulullah SAW kana yu'ti Umar al-ata fayakul a'tihi afqara minni fayakul khudhu fatamawwalhu أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 723. Bahwasanya Rasulullah SAW memberi suatu pemberian kepada Umar bin Khattab. Lalu ia berkata kepada Nabi SAW, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ambillah dan jadikan sebagai hartamu atau sedekahkan. Apa saja yang datang kepadamu berupa harta semacam ini, artinya pemberian saja, bukan kau minta. Sementara engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah harta itu. Tapi apabila tidak demikian, maka jangan dirimu menginginkannya. Artinya, kalau kita bukan mengemis, enggak ada masalah. Kita lagi duduk, teman kita traktir makan. Kita lagi datang ke rumah kerabat, kita dihidangkan makanan. Maka kita boleh saja. Itu kan mengambilnya, karena kita tidak memintanya itu. Kita tidak memintanya. Tapi kalau kita memintanya hukumnya haram. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, begitu saja insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.